Mitra Bisnis Kompas menulis tokoh-tokoh muda diperkirakan sulit menang pada pemilu 2014 mendatang. Sebabnya, calon presiden harus diusung lewat parpol, sebuah syarat yang berat dan parpol pun cenderung memprioritaskan memajukan tokoh seniornya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda? Yang pertama, persoalan yang agak besar bagi kita saat ini memang berasal dari internal, tapi dari dua kubu. Saya malah tidak melihat partai politik itu nggak mungkin menjanjikan sesuatu karena mereka memang sudah terbiasa dengan pola-pola patronisme ya, di mana di masing-masing partai ada orang-orang tua yang berkuasa sedemikian rupa dan ingin maju menjadi presiden ataupun pejabat-pejabat publik dalam posisi-posisi yang tinggi. Karena itu, coba kita katakanlah jangan berpikir tentang mereka dulu dalam 1-2 tahun ini, yang harus kita pikirkan adalah satu ya, di dalam kubu media atau di antara teman-teman pers. Pers itu jangan terus-menerus hanya mengejar Nazarudin dan kemudian tokoh-tokoh lain anak-anak muda yang terjebak dalam sebetulnya gaya-gaya permainan orang tua itu untuk bermain di badan anggaran dan kemudian proyek-proyek kita tahu ya, banyak di Kemendikbud dan Kemenkes Kesehatan dan Pendidikan. Jadi kita harus agak lebih mengajukan juga tokoh-tokoh muda yang berhasil misalnya di tingkat-tingkat kabupaten, di tingkat-tingkat wali kota dan lain-lain, itu harus kita angkat. Kemudian juga beri kesempatan yang sama, bahkan barangkali semacam affirmative action, maksudnya lebih diberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh muda banyak. Sandiaga Uno kasih kesempatan untuk dibahas ya, kemudian Budiman Sujatmiko, Rike Diah Pitaloka, dan Nurul Arifin atau Ali Mokhtar Ngabalin, dan semuanya itu dikasih kesempatan untuk muncul dan berbicara, tidak hanya dari segi negatif ketika ada kasus, tapi justru seperti Budiman Sujatmiko misalnya, dia terus-menerus loh berjuang untuk pembangunan desa. Rike Diah Pitaloka sangat concern terhadap misalnya BPJS kita ya, kemudian Nurul Arifin dengan demokratisasi hak-hak perempuan, mereka harus terus-menerus diberi kesempatan. Nah yang kedua, itu adalah dari internal tokoh-tokoh muda sendiri. Sudah saatnya sekarang tokoh-tokoh muda agak lebih banyak mengajukan kesempatan untuk tokoh-tokoh muda lain itu saling memberikan arah atau visinya dia. Kalau Anda terpilih jadi menteri atau wali kota, gubernur atau presiden, ataupun kalau bukan Anda yang terpilih langsung, tapi apa yang Anda ingin berikan sebagai tips atau hal-hal yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh muda dalam posisi presiden, wakil presiden, menteri, koordinator, dan lain sebagainya. Beri kesempatan anak muda lebih banyak mendengar anak muda. Lalu menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangan tokoh muda jika nantinya menjadi kepala negara? Ada dua hal mungkin. Yang pertama, lihat dulu anak mudanya ini apakah dari jaringan orang yang dimunculkan oleh orang-orang tua yang sekedar ingin menjadikan anak muda ini sebagai, ya katakanlah artifisial, lalu mereka bisa menghibur dan menyenangkan orang-orang tua. Kalau dalam hal itu bermasalah, kita percuma tokoh muda kalau dia sebetulnya adalah hanya perpanjangan tangan dari yang tua-tua. Tetapi bagian yang kedua, saya ingin mengatakan, kekuatan daripada anak muda adalah tentunya dia anak muda yang berpikir dengan sangat kreatif, berpikir melakukan terobosan-terobosan. Dan yang agak penting adalah dia, sekalipun mungkin sulit mencari orang yang betul-betul bersih ya dari jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Katakanlah kalaupun dia masih ada jaringan-jaringan dengan berbagai kelompok, kalangan tua, dan lain sebagainya, dia bukan yang terpolusi sedemikian rupa gitu. Jadi artinya dia agak lebih bebas mengangkat kakinya dari jaringan-jaringan tersebut untuk melakukan terobosan-terobosan dan pikiran-pikiran maju ke depan. Itu keuntungannya kalau anak muda yang ditampilkan ke depan. Ada sikap berani mengambil keputusan, dan kemudian masih ada sedikit emosinya dan tidak hanya berpikir seperti sekarang ini, banyakkan bicara, banyakkan pidato, tetapi kemudian tidak ada pelaksanaan yang sesungguhnya. Energi juga pasti lebih banyak anak muda, dan pasti saya yakin juga mestinya yang kita tumbuhkan adalah supaya anak muda mendukung anak muda lainnya. Demikian Effendi Ghazali, saya Giri Sadewa.